menikmati. Kusambut pagi dengan segelas kopi beraromakan khas alamku. Runtuhkan rasa kaku bercampur pilu. Menghampiriku. Oh oh oh, kopi hitam tak campur susu. Kopi hitamku semangatku. Kopi hitamku itu selalu. Oh oh oh, kopi hitam tak campur susu. Kopi hitamku semangatku. Kopi hitamku itu selalu. Petanda begitu ramahnya lingkungan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Yeah. Kopi hitam tak campur susu. Kopi hitamku semangatku. Kopi hitamku selalu. Kopi hitam tak campur susu. Kopi hitamku semangatku. Kopi hitamku itu selalu. Tersesatkan semakin kencang karena ada dorongan. Kopi hitam tak campur susu. Kopi hitamku semangatku. Kopi hitamku itu selalu.